إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي الله سبحانه وتعالى menciptakan kita manusia dan jin adalah untuk beribadah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna illa liya'budun adalah illa li'amurahum bi'ibadati. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah mereka untuk beribadah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati dan seluruh manusia, semestinya mereka semua berpikir bahwa hidup di dunia ini bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk cari penghidupan. Karena kalau tujuannya hanya itu, akan berputar seperti lingkaran setan. Makan untuk kerja, kerja untuk makan. Makannya untuk apa? Supaya sehat. Sehat untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk cari maisha, cari kehidupan. Kehidupan untuk apa? Kehidupan supaya kita hidup. Hidupnya untuk makan lagi. Karena Allah tidak akan berakhir. Tetapi dengan jawaban dari Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dibawakan oleh Rasul demi Rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia, kepada kaumnya masing-masing, dan utus oleh Allah Nabi terakhir untuk seluruh manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disampaikan ucapan Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka yang harus jadi tujuan utama adalah ibadah. Adapun kerja, cari ma'isyah, cari makan, dagang, semuanya hanya fasilitas untuk hidup, sedangkan hidupnya untuk ibadah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita tentang ilmu? Apa kaitannya dengan pembahasan kita masalah keutamaan al-ilm? Kaitannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-ibadah madaruhu ala 15. Ibadah itu lingkupnya ada 15 perkara. Karena ibadah dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dilakukan dengan tiga, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Sedangkan masing-masing yang memiliki lima hukum. Ada perbuatan hati, ada yang harus, wajib. Ada yang haram, jangan dikerjakan, jangan diyakini. Ada yang anjuran, sifatnya mustahabah. Ada yang makruh, dan ada yang mubah. Seperti masalah kesukaan. Demikian pula pada lisan. Ada lima perkara juga. Ada yang harus diucapkan di lisan. Ada yang haram dikerjakan dan diucapkan di lisan. Ada yang dianjurkan, ada yang dimakruhkan, dan ada yang mubah. Pada perkara-perkara yang mubah, ucapannya juga mubah. Demikian pula pada anggota badan. Ada yang harus dikerjakan, ada yang haram dikerjakan. Ada yang dianjurkan, ada yang dimakruhkan. Dan ada juga yang mubah. Maka kata Muqayyim rahimahullah, berarti ibadah itu lingkupnya 15 perkara. 5 pada lisan, 5 pada hati, dan 5 pada anggota badan. Qanibri na'azakumullah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu mana yang harus, mana yang tidak? Mana yang wajib, mana yang haram? Mana yang harus diyakini, dan mana khurafat yang tidak perlu diyakini? Mana yang harus dikerjakan dengan anggota badan, dan mana yang dilarang haram untuk dikerjakan dengan anggota badan kita? Itu semua ada pada ilmu. Itu semua yang harus dipelajari. Takhalulina azamukum simil marbati. Perkara yang 15 tadi. Kalau kita urut dari awal, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, maka kita harus tahu 15 perkara tadi. Apa yang wajib, apa yang haram, apa yang mustahab, apa yang makruh dan apa yang mubah, kita harus, agar kita bisa beribadah. Siapa yang tidak tahu, maka dia tidak bisa beribadah. Bagaimana mungkin dia bisa beribadah dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu? Padahal ibadah dibangun di atas dua perkara. Perkara pertama adalah keikhlasan. Yaitu memurnikannya hanya untuk Allah. Meniatkan hanya betul-betul untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Dan yang kedua, mutaba'atul rasul. Yaitu cocok sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan cocok dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka diterima, makbul. Adapun ibadah yang dikerjakan dengan tidak ikhlas, maka tertolak. Lain asyrat telah yang batalnya amal. Kalau engkau syirik, maka akan gugur amalan-amalan. Demikian pula kalau beramal dengan ibadah-ibadah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, juga tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna, fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintah, maka dia tertolak. Maka dua syarat ini harus ada pada semua ibadah. Keikhlasan dan mutabaah. Maka keikhlasannya juga dengan ilmu, apalagi mutabaahnya juga dengan ilmu. Dari mana kita bisa cocok dengan ajaran Rasulullah kalau kita tidak belajar? Dari mana kita tahu bagaimana salat yang benar kalau tidak kita ngaji? Mempelajari ilmu dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, Rasulullah SAW mengajarkan semuanya harus ngikut beliau. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, kata kita, karena kita hidup sepeninggal beliau, maka kita mengkaji hadis-hadis, sunnah-sunnah, agar kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW. Demikian pula haji. Rasulullah SAW menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Qul inna a'udzu billahi. Dan ini semua menunjukkan bahwa kita manusia harus beribadah kepada Allah dan ibadahnya harus cocok dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka tentunya ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ilmu adalah dasar dari semua itu tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat atau tentang masalah la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, pelajari kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu atau terhadap dosa-dosa. Kaum muslimin yang saya hormati, maka makna la ilaha illallah pun harus dipelajari. Dan kita mempelajari dalam kitab-kitab tauhid syurut la ilaha illallah. Apa di antaranya syurut la ilaha illallah? Al-ilm. Dengan dalil ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka syarat pertama adalah al-ilm. Al-munafi lil jahl. Ilmu yang bertentangan dengan kebodohan. Artinya ketika menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus tahu, harus paham apa itu makna la ilaha illallah. Adapun mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa paham namanya, tanpa paham maknanya, maka mithl babbagha. Sama dengan burung kakak tua. Babbagha. Diajari la ilaha illallah bisa, tapi apa dia paham? Tidak. Qanifirina azakumullah, jangan sampai seperti keledai yang yahmilu asfara, yang memikul kitab-kitab di atasnya. Kitab-kitabnya kitab-kitab ilmu, tapi keledai tetap keledai. Tidak ngerti apa-apa. Di atas punggungnya ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada kitab-kitab hadis, ada syarah, ada kitab aqidah, tapi keledai tetap keledai. Maka jangan sampai seperti mereka-mereka Yahud yang Allah katakan kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab-kitab di atasnya, di atas punggungnya. Adapun kita manusia ketika mengucapkan la ilaha illallah harus paham mana. Ketika membaca Al-Qur'an harus mengerti maksudnya. Allah membaca Al-Qur'an mendapatkan pahala. Setiap huruf mendapatkan pahala. Dan bukan ini maksud huruf itu adalah alif lam mim harf, tetapi alifun harf wa lam harf wa mim harf. Setiap huruf mendapatkan pahala. Tetapi yang lebih daripada itu kata para ulama adalah makna yang dikandung dalamnya. Seperti ucapan Syekh bin Baz ketika ditanya. Demikian pula masyayikh setelah kawasan ketika ditanya masalah ini. Inti dari ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita melalui generasi demi generasi, maka seluruhnya adalah untuk kita amalkan, untuk kita pelajari. Bagaimana mungkin mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham apa yang terkandung di dalamnya? Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan ayat demi ayat kalau kita tidak paham? Maka wajib kita pahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qul inna a'udzubillahi Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran? Am 'ala qulubin aghfaluha? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Amala qulubin aghfaluha? Atau di hati mereka ada kunci, terkunci mati, tertutup. Ini qul inna a'udzubillahi, teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Seakan-akan di hati-hati mereka tertutup dengan kunci, dengan betul-betul tertutup rapat. Qul inna a'udzubillahi, ini tentunya teguran. Maknanya hendaklah kalian belajar, bukankah kalian hatinya tidak terkunci? Bukankah kalian bisa mempelajari? Apalah yang tidak tahu? Kenapa tidak mempelajari Al-Quran? Dan akan beda orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami. Pasti akan beda. Akan beda pada keyakinannya, akan beda pada pengamalannya, akan beda pada ibadahnya. Akan berbeda. Kata Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Katakan hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan seperti itu setelah menyatakan tentang seorang yang qiyamul lail, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri tengah malam dalam rukuk dan sujud dengan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala takut kepada hari akhir, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat Rabb-nya, apakah sama? Kata para mufassir, para ahli tafsir, maknanya apakah sama dengan mereka-mereka yang laisa kadzalik, dengan mereka-mereka yang tidak seperti itu. Kemudian dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang alim dengan orang yang jahil? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Qanibilina azakumullah, ternyata perbedaannya pada ibadah mereka yang khusyuk. Orang yang enggak kenal Allah enggak akan cinta pada Allah. Orang yang enggak kenal Allah enggak mungkin hatinya akan tergerak untuk beribadah dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang beribadah tengah malam dengan khusyuk, rukuk dan sujud? Siapa yang yarju rahmat Rabbih? Siapa yang yahdharul akhirah? Orang-orang yang kenal Allah. Orang-orang yang kenal akhirat. Qul inna a'udzu bikum min syarri. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan akhlak dan adab sekalipun selalu menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia untuk berakhlak yang mulia, menghormati tetangganya. Hendaklah dia diam atau berbicara dengan baik. Falyakul khairan aw yasmut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir? Tentunya orang-orang yang beriman pada Allah adalah yang kenal dengan Allah SWT. Tahu tentang keesaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Demikian pula yaumil akhir, beriman bahwa akan ada hari akhir. Setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi. Akan ada hari akhir, akan ada jannah wan nar, akan ada hisab, akan ada sekian berita-berita yang Allah beritakan dalam Quran wa sunnah tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Maka orang yang beriman dengan hari akhir, maka orang itulah yang mudah untuk diajak. Kerjakan ini, kerjakan. Qala Allah kaza, qala Rasul kaza. Allah berfirman seperti ini, Rasulullah SAW berfirman seperti ini. Mereka mengatakan, sami'na wa atha'na, kami dengar, kami dengar. Tetapi yang tidak kenal hari akhir, pertanyaannya tentang dunia. Apa untungnya? Apa untungnya saya soal? Waktu saya terbuang. Kerjaan saya tertinggal beberapa menit. Dan waktu adalah uang. Kenapa? Mereka tidak kenal Allah dan tidak kenal hari akhir. Puasa dipertanyakan, kenapa harus lapar-lapar puasa? Bukankah? Kenapa? Jahil. Tidak kenal Allah dan tidak kenal hari akhir. Siapa yang kenal Allah SWT bahwa Allah arhamur rahimin, pasti yakin bahwa puasa itu untuk kebaikan kita, bukan untuk memberatkan. Siapa yang kenal Allah wal yaumil akhir, dia akan yakin bahwa ibadah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri dan itu rahmat dari Allah SWT. Bahwa syariat ini secara lengkap adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhir. Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu billahi. Ketika ada seorang datang, terombongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk Islam, tetapi dengan bahasa, ya Muhammad ukhruj. Kami telah beriman, abshir. Bergembiralah engkau. Kami masuk Islam. Kami beriman. Gembiralah engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dinding, tersinggung dengan ucapan itu tentunya. Tapi Allah hibur. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya yang memanggil-manggil engkau dari balik-balik dinding itu adalah orang-orang yang la yaqilun, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maklumi aja mereka. Sampai pada ayat yamunnuna 'alaika an aslam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka merasa memberikan jasa kepadamu, merasa memberikan kebaikan kepadamu, merasa memberikan sesuatu kepadamu. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya, jangan kalian merasa memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jasa kepada kalian, memberikan kebaikan kepada kalian dengan memberikan hidayah pada kalian. In kuntum shadiqin, itu pun kalau benar kalian benar-benar beriman. Fadabina azam waliyah. Berarti mereka-mereka yang Allah katakan la yaqilun, tidak mengerti. Bodoh mereka. Mengira dengan masuk Islam dia memberikan jasa kepada Nabi. Kebiralah engkau, aku memberikan sesuatu padamu. Terbalik. Justru Allah SWT yang memberikan hidayah pada mereka. Dan Rasulullah SAW yang menyebabkan mereka terbimbing dalam Islam. Siapa memberikan jasa berarti? Allah. Lihat bedanya al-jahil wal-alim. Perbedaan orang yang kenal Allah dengan orang yang enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulnya, bahkan enggak kenal agamanya apa. Ya masuk Islam, masuk Islam. Tapi enggak ngerti, merasa dia memberikan sesuatu. Sehingga ini salat, ini salat, ini salat. Yang ini salat sambil menyatakan ya Allah, aku sudah sunat tuh dia. Aku berikan ulangan padamu. Mana? Aku kok enggak diberi rezeki? Jahil. Bodoh dia. Padahal dia terbimbing untuk sholat itu karena hidayah dari Allah, karena takdir dari Allah, karena taufik dari Allah SWT. Harusnya dia bersyukur. Panabirina azakumullah. Dan terus meminta pada Allah SWT, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah berilah aku, bantulah aku untuk bisa selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kanabirin azakumullah kaum muslimin yang sahabat. Diriwayatkan dari kisah-kisah Bani Israel yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mi'raatul Lahafah. Ada seorang dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah karena menginginkan sesuatu. Karena menginginkan sesuatu. Ibadah tidak dikabulkan sampai sekian puluh tahun. Sampai ketika sekian puluh tahun dia dikabulkan harapannya, maka dia mulai merasa dirinya betul-betul sangat lemahnya. Ya Allah, berarti aku ini sangat lemahnya, sangat bodohnya, berarti aku sangat kurangnya, berarti aku begini, aku begini. Dia menyalahkan dirinya sampai serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka datang utusan dari Allah SWT menghabarkan kesemuanya Allah melihat pengakuanmu hari ini. Dan itu lebih utama dari ibadahmu sekian puluh tahun. Fadabirina azakumullah, lihat. Ibadah dengan merasa memberikan sesuatu pada Allah. Dan pengakuan dirinya bahwa saya ternyata lemah. Saya tidak bisa apa-apa. Saya belum buat apa-apa. Saya belum beribadah. Ini adalah lebih tinggi nilainya. Dari sisi mananya kira-kira? Pertama, iman pada Allah. Dan kedua, menyalahkan diri. Menyalahkan dirinya di hadapan Allah. Bukan memberikan jasa, merasa memberikan sesuatu kepada Allah, tapi sebaliknya. Dan ini perbedaan pada ilmu. Ada yang kenal Allah, ada yang tidak kenal. Ada yang kenal agama, ada yang tidak kenal. Wala yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang mau berjihad banyak. Iya kan? Banyak ingin berjihad, ingin mati syahid. Tetapi siapa yang mendapatkan taufik untuk benar-benar jihad dan benar-benar mati dalam keadaan syahid? Sedikit sekali. Sebagian mereka ingin berjihad, ternyata mereka kemudian berjuang dengan cara-cara bid'ah, akhirnya membunuh kaum muslimin. Apa itu jihad? Bukan jihad. La ya'lamun, mereka tidak mengerti, tidak memiliki ilmu apa itu jihad. Sehingga mereka melawan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dan mengatasnamakan jihad. Mereka-mereka yang katanya cinta pada Allah banyak. Tetapi siapa yang mendapatkan taufik agar benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah? Sedikit sekali. Hanya ahlus sunnah yang membuktikan cintanya kepada Allah SWT dengan mengikuti Rasulullah. Sesuai dengan ayat Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yani Rasulullah SAW. Wahai Rasul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Maka siapa mengikuti Rasulullah? Membuktikan cinta mereka pada Allah. Hanya ahli sunnah. Yang berilmu. Ahlul ilm. Ahlul hadis. Ahlul fiqh. Adapun juhala. Ahlul tasawuf. Orang-orang yang jahil dari ahlul tasawuf. Menggambarkan cinta kepada Allah dengan gambaran yang salah. Menggambarkan cinta kepada Allah seperti cinta kepada makhluk. Menggambarkan cinta kepada Allah seperti cinta kepada kekasihnya, kepada istrinya, kepada na'udzubillah. Seperti cinta laki pada perempuan. Ada istilah berpelukan, ada istilah mencium, ada istilah sampai na'udzubillah, na'udzubillah. Mereka berani mengatakan kalimat-kalimat yang na'udzubillah. Karena mereka bersatu dengan Allah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Qanimdina azakum Allah. Dengan bahasa bersatu. Mereka katakan seperti itu. Allah dan aku dengar sudah bersatu. Astagfirullah. Dorongan mereka mengatakan seperti itu karena cinta katanya. Dan tetapi cinta dengan kebodohan. Jahil. Bahkan mereka kaum Nasrani, kafir. Ketika menyatakan Allah memiliki anak, juga dia tidak benar. Membela seorang yang saleh, mukmin, taqi, seorang nabi, yaitu Isa bin Maryam. Dan membela seorang wanita yang suci, yaitu Maryam. Ingin membela, tetapi ala jahlin, tetapi di atas kebodohan. Apa akhirnya? Akhirnya mereka terjerumus dalam kekufuran yang hampir-hampir memecahkan langit dan bumi, peruntukan gunung-gunung. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Padahal niatnya membela Yahud yang maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kaum yang maghdubi alaihim, mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Dikatakan Maryam berzina, dikatakan Isa anak zina. Alaihissalam. Tetapi Nasrani ingin membela, tetapi dengan kebodohannya mereka berpikir anak yang suci dari wanita yang suci, tapi nggak ada bapaknya. Bagaimana ini? Siapa lagi kalau bukan yang maha suci, kata mereka. Subhanallah ya amma yaqulun. Subhanallah wa ta'ala uluan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan maha tinggi setinggi-tinggi. Itu semua al-jahl, al-jahl. Qul inna a'udzubikumullah, maka dikatakan oleh Allah, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jadi itu bukan pertanyaan, pernyataan. Artinya tidak mungkin sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan dirincikan oleh para ulama. Wajib bagi mereka untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Artinya wajib untuk talabul ilm, mencari ilmu adalah ilmu syariah, ilmu din yang mereka harus kerjakan. Tauhid, mereka harus meyakininya, maka harus paham. Salat, mereka harus mengerjakannya, maka mereka harus paham bagaimana salat. Puasa Ramadan, mereka wajib untuk mengerjakan puasa, maka mereka harus tahu bagaimana cara puasa yang sunnah. Dan siapa yang mau haji, bagi mereka yang mampu untuk haji, maka mereka harus tahu, harus mempelajari bagaimana cara haji yang benar. Maka semua yang wajib-wajib untuk dikerjakan oleh seorang muslim, maka dia wajib mengetahui. Sedangkan yang lainnya adalah fardun ala kifayah. Sedangkan yang lainnya diharuskan ada dari kalian. Walaupun tidak seluruhnya, seharusnya, semestinya ada sebagian kalian yang mempelajari. Qanibirina azabunullah. Maka ternyata sangat jelas perbedaannya antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Wa fadlul ilmi khairun min fadlul ibadah. dan keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Disebutkan dari ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya dan juga dari Lami, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib bahwa fadhlul ilm khairun min fadhlil ibadah, keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Qul inna a'udzubikumullah, ada seorang yang beribadah beribadah beribadah tetapi tidak mempelajari ilmu, ini rawan, sangat rawan, sangat berbahaya. Bisa terjerumus dalam kebidaahan-kebidaahan, bisa terjerumus dalam ghulu ad-din, bisa terjerumus dalam tanattu', bisa terjerumus dalam ta'alluq. Kenapa? Karena beribadah, beribadah, beribadah, tetapi tanpa ilmu. Pokoknya saya tahunya sholat, sholat terus. Tahunya zikir, zikir terus. Baik, bagaimana sholat yang benar? Dia tidak tahu. Bagaimana zikir yang benar? Dia tidak tahu. Dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kebidaahan, kebidaahan dalam sholatnya, kebidaahan, kebidaahan dalam zikirnya, kebidaahan dalam ibadahnya, dan terjerumus dalam tanattu', melampaui ibadah. Yang namanya ibadah ada aturan, ada ukuran. Yang namanya ibadah ada aturannya, ada ukurannya, ada waktu-waktunya. Sholat kalau ternyata di waktu terlarang, itu bukan ketaatan, pelanggaran. Loh, tapi saya sholat. Iya. Kamu dalam keadaan menentang Allah dan Rasulnya, kamu dalam keadaan menyimpang. Kenapa? Karena kamu melanggar perintahnya. Tidak boleh sholat dalam keadaan matahari pas di atas kepala. Dan tidak boleh kamu sholat dalam keadaan matahari terbit atau matahari terbenam. Hal yu'adzinnillah, apakah Allah akan mengadab aku karena sholat? Kata mereka. Apa jawabnya? Tidak. Bukan mengadab kamu karena sholat, tapi mengadab kamu karena menyelisihi sunnah. Karena menyelisihi sunnah. Demikian pula ketika mereka beribadah dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang bid'ah, sama. Bukan mendapatkan pahala, mendapatkan ancaman azab. Kalau mereka beralasan, apakah Allah mungkin mengadab kami dalam keadaan kami beribadah? Bukan. Tetapi karena engkau menyelisihi sunnah Nabi, lancang, sombong, merasa lebih ngerti, merasa lebih alim daripada Rasul. Kalau bila Allah, maka fadhlul ilm, keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima rawahu Ahmad bin Zaid wa Darimi dan juga Tirmidzi dan Nasa'i menyatakan marhaban. Marhaban bi thalibil ilm. Masyaallah. Antum semua insyaallah termasuk di dalamnya. Yang disambut oleh Rasulullah dengan kalimat marhaban. Selamat datang wahai thalibul ilm. Marhaban bi thalibil ilm. In thalibul ilm, inna thalibul ilm tahukul malaika bi ajnihatiha. Selamat datang wahai pencari ilmu. Karena sesungguhnya pencari ilmu akan dilingkupi oleh sayap-sayap malaikat. Dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Dan diturunkan oleh Allah ketenteraman sakinah pada mereka. Dan didoakan oleh para malaikat dan seluruh makhluk sampai-sampai ikan di laut mendoakan mereka-mereka para pencari ilmu. Karena kita na'azakumullah, sehingga jangan segan-segan. Jangan berat kaki ini melangkah untuk mencari ilmu. Man sahaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang melangkah berjalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu syariah. Yang kata Imam Al-Auza'i, al-ilmu ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Al-Auza'i, dinukil dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf oleh Ibnu Rajab, bahwasanya yang namanya ilmu adalah ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh beliau? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh beliau? Semua bimbingannya, ajarannya, ucapannya, contoh teladannya, semua itu ilmu. Semua itu adalah al-ilmu. Demikian pula yang berikutnya, yang berikutnya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa al-ilmu maqalu Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Artinya jangan diseret ayat-ayat dan hadis-hadis ini untuk menyatakan tentang keutamaan ilmu-ilmu lain. Jangan menyeret-nyeret ayat kepada makna-makna lain. Dulu ketika saya kecil saya sering dengar guru saya di SD menyatakan tentang keutamaan ilmu. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Dan membawa juga ucapan Rasulullah SAW, hadis-hadis yang lain tentang ilmu. Kemudian disimpulkan, maka kalian harus sekolah, ya? Belajarnya apa sekolah? Ada ilmu agamanya? Ada, seminggu satu jam pelajaran. Tapi 95%-nya lalu pelajaran umum. Umum. Kita tidak mengatakan tidak bermanfaat, mungkin bermanfaat. Tetapi itu bukan yang termasuk. Itu bukan yang termasuk. Ayat-ayat tadi tentang keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Diangkat oleh Allah. Alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma. Orang beriman yang berilmu lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kedudukannya berapa derajat? Ilmu apa? Ilmu syariat. Ilmu din. Bukan ilmu fisika, biologi, IPA, IPS, bukan. Bukan ilmu-ilmu tersebut, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu yang lain. Tapi ilmu din, ilmu syariat. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alam, ilmu tentang yang seperti itu paling tinggi mubah. Masa mubah, bukannya sunnah. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Niat baik jadi baik, niat jelek jadi jelek. Itu ilmu. Berbeda dengan ilmu syariah. Kalau ilmu syariah tidak ada pada kecuali kebaikan. Tapi ilmu bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Ahli teknologi, masya Allah. Hebat. Iya. Tapi kalau orang jelek akan dipakai teknologinya untuk kejelekan. Iya. Demikian pula ahli-ahli lainnya. Sama. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adapun ilmu-ilmu umum jadi tergantung dia mempelajari untuk kebaikan jadi baik, untuk kejelekan jadi jelek. Tetapi agama adalah ilmu yang termasuk dalam Quran dan Sunnah. Agama, ilmu syariah adalah ilmu yang dimaksud dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan keutamaannya seperti qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yani ilmu din, ilmu syariah, ilmu pengenalan tentang Allah dan Rasulnya, ilmu pengenalan tentang syariah. Maka kalian pelajari pertama masalah akidah, pengenalan ma'rifat Allah, pengenalan ma'rifat Rasul dan ma'rifat dinillah. Ma'rifah syariah bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini sebenarnya Allah yang namanya ilmu yang dimaksud. Siapa yang alim dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi. Siapa yang bodoh dia rawan, rawan kesesatan, rawan penyimpangan dan rawan penipuan-penipuan. Di saha, di medan dakwah ini, apakah mereka yang berkata dengan kalimat bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, apakah mereka semua ahli sunnah? Ada yang menyatakan bertakwalah, bertakwalah kepada Allah, mari kita ikuti jalan ini, ternyata jalan khawarij. Ittaqullah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah, ternyata zikir-zikir sufi. Ittaqullah, hati-hati kalian bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian berjuang-berjuang, ternyata makanan ikut muslimin. Berarti di medan dakwah di banyak menipu. Siapa korbannya? Korbannya al-juhala, orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama. Korbannya adalah mereka-mereka yang tidak mengerti ayat dan hadis, tidak mempelajari Quran dan Sunnah, tidak mempelajari bahasa Arab, sehingga ditipu. Ini maknanya kesana. Oh, padahal kasihan mereka. Sehingga Quran A'azakumullah, Rasulullah SAW menyambut para talib ilmu, merhaban buat talib ilmu. Inna talib al-ilmi ta'ufuhum halalikah fi ajniha. Sesungguhnya talib al-ilmi akan dilingkupi dengan sayap-sayap malaikat. Dan disebutkan tadi hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berupaya untuk meniti jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Baik, ini juga sudah bukti kalau ilmu-ilmu umum tidak masuk. Sebab siapa yang ketika dia belajar, semakin jelas jalannya ke surga. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Wah, semakin pintar matematik, semakin dekat ke surga. Tidak cocok. Semakin pintar biologinya, fisikanya, maka semakin dekat pada surga. Nah, belum tentu. Tetapi semakin dia alim tentang apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, semakin jelas gamblang jalan ke surga. Ini bersama. Perlu tepat. Sehingga yang menurut Allah SWT, sehingga yang sahabat mengerti. Mereka-mereka yang mempelajari ilmu agamanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan sekaligus mendapatkan dari Allah pahala di dunia ini, yaitu bimbingan kejelasan. Cahaya. Nur. Maka perbedaannya antara seorang alim dan seorang yang jahil, perbedaannya sama dengan perbedaan seorang yang buta dengan orang yang melihat. Bagaimana perbedaannya? Orang yang buta, kasihan. Meraba-raba dia berjalan. Dan sangat berbahaya. Bahaya terperosok dalam lubang-lubang. Atau bahaya untuk dituntun oleh orang ke jalan yang salah. Ada pun orang yang melihat, dia dengan tenang berjalan. Tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Tahu mana yang akan menjerumuskan dia dan mana yang tidak. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Tahu mana yang mulia, mana yang hina. Yang aneh. Seperti orang yang melihat. Fadlul alim ala al-abid kalhafzi ala adnakum. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, bahwa fadlul alim ala al-abid, keutamaan seorang yang alim di atas ahli ibadah, seperti keutamaanku di atas adnakum, seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Subhanallah. Keutamaan seorang yang alim di atas abid. Alim orang yang berilmu, abid adalah ahli ibadah, tetapi tidak punya ilmu. Qul inna a'udzu billahi. Sudah banyak contoh-contohnya. Ketika disebutkan dalam hadis qatil mi'ah, hadis seorang yang membunuh 100 orang. Mudah masih ingat kisah. Dia sudah membunuh 99 orang. Tapi dia ingin tobat. Pertama datang ke seorang abid yang ahli ibadah. Bertanya, aku sudah membunuh 99 orang dan aku ingin tobat. Maka si abid tadi terkejut. Karena dia ahli ibadah. Melihat dosa kecil saja mengerikan. Ini 99 orang sudah dibunuh oleh dia. Maka mengatakan, kamu membunuh 99 orang. Tidak ada. Tidak bisa tobat. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah melampaui batas dan seterusnya. Sampai dibunuh dia. Akhirnya orang tadi kenal. Membunuh 100 orang. Dia mencari lagi orang yang bisa ditanya. Padahal lahu. Pada tunjukkan oleh manusia. Di sana ada seorang yang berkiri. Alim. Ketika bertanya, aku sudah membunuh 100 orang. Demikian. Dijawab oleh alim tadi. Tidak ada. Yang menghalangi baina wa baina taubah. Tidak ada yang menghalangi untuk bertobat. Tetapi hendaklah kamu pergi ke daerah. Karena negerimu ini negeri yang jelek. banyak orang-orang jelek, maka hendaklah kamu pergi ke daerah Fulani yang di sana ada orang-orang saleh beribadah engkau kepada Allah bersama mereka. Ila akhirnya. Sampai ketika di tengah perjalanan didatangi kematian, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab berkata, ini orang belum berbuat kebaikan sama sekali, tobat juga baru mau makan. Tetapi malaikat rahmat menyatakan dia sudah berniat dan dia sudah berjalan untuk tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mengukur jalan lebih dekat ke negeri yang ditinggal atau lebih dekat pada negeri yang dituju. Kalau lebih dekat pada negeri yang dituju, maka dia diambil oleh malaikat rahmat, dicabut nyawanya dengan rahmat, dengan malaikat rahmat. Adapun kalau masih dekat dengan negeri yang ditinggal, maka diambil oleh malaikat azab. Qul inna a'udzubikumullah wa ruwiya dan diriwayatkan pula bahwasanya bumi itu dikeruk oleh Allah taala agar dekat kepada negeri yang dituju, dan kemudian dia diambil oleh malaikat rahmat. Asy-syahid yang disebutkan oleh para ulama fawaid hadzal hadis adalah fadlul 'alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Itu yang pertama. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Menjawab dengan tepat. Dengan ilmu. Apa kesesuaiannya? Dalam ayat-ayat Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jami'an. Ampun 100 atau lebih. Kalau mau tobat, bisa. Kalau mau tobat. Qana bin a'udzubillah, bahkan kesyirikan sekalipun, beberapa atau sebagian para sahabat pernah mengalami kesyirikan. Tapi ketika mereka masuk Islam, diterima oleh Allah. Dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan kesyirikan-kesyirikan. Faedah kedua dari kisah itu berkait dengan pembahasan kita juga, bahaya al-jahil. Bahaya orang bodoh membahayakan dirinya sendiri. Bukankah api tadi hanya dibunuh? Kenapa? Akibat kebodohan dia menjawab dengan ngawur, dengan salah, akhirnya dibunuh. Karena kita nak berarti di samping keutamaan orang berilmu dan orang bodoh, juga faedah berikutnya adalah bahaya al-jahil ala nafsi. Bahaya orang bodoh terhadap dirinya sendiri. Bisa mencelakakan dirinya sendiri. Dan akibat yang mencelakakan dirinya itu tadi, sampai terbunuhnya dia, itu masih ringan dari bahaya yang lebih besar, yaitu kesesatan dan kebohongan. Iya. Lebih besar mana? Mati dengan sesat. Lebih besar mana? Kegufuran dengan kematian. Alhamdulillah. Maka na'udzubillah, seorang jahil akan membahayakan dirinya sendiri. Wabul alim alal alim. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang bodoh, di atas orang yang ahli ibadah, seperti keutamaanku di atas adinaku. Seperti keutamaan Rasulullah di atas orang yang paling rendah. Panikudina azabu, perbandingannya jauh sekali. Waqala Mu'adz ibn Jabal. Berkata Mu'adz ibn Jabal rahimahullah. Alaikum bil ilm. Fa inna talabuhu ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasana wa bathluhu li ahlihi qurbah wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wal bahthu 'anhu jihad wa mudzakaratuhu tasbih. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam dan juga dalam Tadkiratus Sami' dan juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Kata beliau, alaikum bilal, atas kalian untuk belajar mencari ilmu. Fa inna talabahu ibadah, karena mencari ilmu merupakan ibadah. Wa ta'allumuhu lillahi hasanah, dan mempelajarinya karena Allah itu sebagai kebaikan. Wa batluhu li ahlihi, dan mengeluarkannya untuk orang-orang yang pantas, itu sebagai qurbah, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkannya pada orang yang tidak tahu sedekah. Mengajarkannya pada orang yang tidak tahu sedekah. Wal bahtu anhu jihad, dan membahas satu masalah, mencarinya ke sana kemari dari kitab-kitab yang ini, kitab yang sana, membandingkan dengan yang ini, membandingkan dengan yang itu, dari tafsir, adalah jihad. Wal bahtu anhu jihad, membahasnya merupakan jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mengingat-ingatnya tasbih. Kalian menghafalkan tabel kimia itu bukan zikir. Iya, tapi kalau menghafal hadis, kalau Rasulullah SAW kita beramal bil niat wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zikir. Mengingat Allah, mengingat agama. Kan min lazim mengingat syariat. Ditambah lagi dengan setiap penyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa salawat? Setiap hadis sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis sallallahu alaihi wasallam. Menghafalkan ayat Al-Qur'an. Zikrullah. Menghafalkan kan mengulang-ulang. Itu zikrullah. Beda dengan menghafalkan kamus-kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Beda. Oh, muslimin yang terhormat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, yang akan memiliki khasyah di hatinya, rasa takut kepada Allah adalah ulama, al-alim, orang-orang yang berilmu, yakni yang kenal Allah, kenal agamanya, kenal syariatnya, kenal ayat-ayatnya, kenal rasulnya, kenal sunnah-sunnahnya, maka mereka lah yang akan takut kepada Allah SWT. Kaum muslimin hormat. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu, biasanya kata, ayat apa? Gampang. Loh, kamu tidak takut? Udah, nanti juga Allah Ghafurur Rahim. Dia kenal satu sisi, Allah Ghafurur Rahim, tapi tidak kenal sisi lainnya. Allah Subhanahu wa taala syadidul azab, syadidul iqab, maha keras azabnya. Dan enggak kenal pula bahwa ajal, idza jaa ajaluhu la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak kenal, enggak mengetahui bahwa ajal kalau datang enggak bilang-bilang. Tiba-tiba datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Enggak kenal dia. Gampang. Nanti kan kita bisa taubat. Nanti kapan? Ajal lu kapan? Emang tahu tanggalnya kapan akan mati? Jaya, dia bodoh. Maka itu dengan Allah, semua yang akan takut pada Allah dan yang kenal Allah, kenal syariatnya, kenal agamanya, kenal rasulnya, kenal sunnah-sunnahnya. Ini al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Siapa yang kenal Allah dengan asma dan sifatnya, rububiyah dan uluhiyahnya, mesti dia akan takut pada Allah. Akan berbeda nantinya ketika beribadah. Akan berbeda nantinya ketika sholat. Yang ini sholat dengan khasyah, yang ini sholat dengan lalai. Bahkan imamnya lama sedikit melirik ke jam dinding. Jam berapa? Kok lama banget imam? Sudah ditunggu di tokonya. Beda dengan yang kenal Allah. Dia tunduk, benar-benar merasa tunduk pada Allah. Ketika dia rukuk, dia merasa dia di hadapan Allah. Ketika dia menyatakan subhana rabbiyal a'la, dia merasa yakin bahwa Allah Maha Tinggi setinggi-tingginya, sedangkan dia rendah. Dia letakkan jidatnya di tanah, di bumi, merasa dirinya rendah di hadapan Allah dengan perasaannya, dengan keyakinannya, dengan khusyuk. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Maka ya ikhwan a'azakum Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan persaksian mereka para ulama setelah persaksian Allah dan para malaikat. Syahid Allah. Syahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan juga para malaikatnya. Dan juga ulul ilmi, orang-orang berilmu. qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan. Disebutkan setelah persaksian Allah, persaksian malaikatnya, persaksian ulil ilm. Subhanallah, langsung disebutkan setelah para malaikatnya, para ulama. Yang mempersaksikan la ilaha illallah adalah para ulama. Nanti ketika para anbiya yaumul qiyamah ditanya hal ballang, apakah engkau telah menyampaikan, mereka menjawab, kami telah menyampaikan. Maka ditanya kaumnya, apakah dia sudah menyampaikan? Maka kaumnya menyatakan belum, belum menyampaikan kepada kami. Maka ditanya lagi kepada para anbiya tadi, siapa saksi-saksi kalian? Dijawab, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh para anbiya, yang menjadi saksi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira? Seluruhnya atau ulamanya? Alhamdulillah, yakni umat Nabi Muhammad SAW yang mempelajari agamanya, yang alim bidini, umat Muhammad SAW. Yang akan menjadi saksi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Demikian pula bersaksikan la ilaha illallah, mereka orang-orang yang berilmu. Hal dikatakan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, alaikum bilal qabla an yuqda, atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. Wa qabdhuhu dhahab ahli, dan dicabutnya ilmu adalah dengan hilangnya ahlinya, lenyapnya ahli-ahli ilmu. Alaikum bil ilm, maka atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya ilmu tersebut. Dan ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya para ahli ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma 'indahu, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan butuh sesuatu yang ada pada dia. Kapan butuhnya dia sesuatu yang ada pada ulama tersebut. Ketika ada ulama malas-malas untuk belajar, gampang, tinggal nanya sama syekh selesai. Ada permasalahan? Tanya. Ada permasalahan? Tanya. Masya Allah. Satu sisi bagus tanya-tanyanya, tetapi karena tidak mempelajari, ketika syekh tadi wafat dan dia ternyata butuh satu ilmu penting, mau tanya sama siapa? Syekh tubuh biya bilhajis, beliau meninggal kemarin. Apalagi qanibina a'azakumullah, kata Ibn Mas'ud, fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma'indah, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh kepadanya. وَتَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَزْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ, dan kalian akan mendapati nanti kaum-kaum yang mengaku-ngaku kalau mereka mengajak kepada kitab Allah. وَقَنَبَدُوهُ وَمَا ظُهُرِهُ, padahal mereka telah melemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ, maka atas kalian untuk belajar mencari ilmu. Kalau kita ambil ilmu syekh tadi, kita pelajari, dan sekian banyak mempelajari, sekian orang mempelajari, maka ketika syekh wafat, ilmunya sudah berpindah kepada orang yang hidup. Ilmunya sudah berpindah pada mereka yang hidup. Maka ketika sudah tidak ada alim, ada pengganti-penggantinya. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, alaikum bil ilm qabla an yuqda, atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabut. Alhamdulillah, kalian hidup dalam keadaan masih tersisa para ulama. Alhamdulillah, kita hidup dalam keadaan para ulama masih ada, walaupun saya katakan tersisa karena sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin yang begitu besar di seluruh dunia, maka jumlah ulama itu sedikit, bisa dihitung dengan jari. atau kalau lebih paling belasan orang. Alhamdulillah, tidak seimbang dengan jumlahnya kaum muslim yang sekian banyak di seluruh penjuru dunia. Di sekian belahan dunia tidak sempat untuk menemui ulama. Ya. Di sebagian negeri sulit, susah untuk mendatangi ulama. Maka di negeri tersebut berarti sudah susah untuk mencari ilmu. Tapi kalian di Indonesia masih muda. Masih bisa. Masih banyak yang bisa berangkat ke sana. Masih bisa yang datang ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi suatu saat Rasulullah SAW berafiat, akan dicabut mereka. Mereka tidak akan hidup terus. Dulu ada Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang turut dia. Rahimahullah. Dulu ada Syekh Muqbil rahimahullah. Sekarang sudah tidak ada. Dulu ada Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Kemarin masih ada Syekh. Sekarang sudah tidak ada. Dan kata para ulama yang masih hidup, sungguh ketika beliau-beliau wafat, tidak ada murid-murid yang kayak beliau. Tidak ada. Selalu penerusnya di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Tidak ada seperti itu. Siapa? Yang kasih kalah banyak. Hah? Lihat kan? Pertama sebagian kalian bukan hanya di bawahnya, di tahdir karena ngamurnya dengan berbicara pemikiran hizbiyahnya. Beberapa sisa-sisa masih ada alhamdulillah sisa mereka. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Alaikum bil ilmi qabla an yuqda. Atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. Dicabutnya datang dan mewafatkannya para ulama. Kalian tidak tahu kapan butuhnya. Ah, ilmu ini kapan kita butuh? Ini kita enggak perlu lah. Ilmu ini enggak perlu. Sekarang enggak perlu. Suatu saat perlu. Menganggap ilmu waris itu kan tidak harus. Itu kan perlu kifayah. Itulah gampang. Begitu sudah meninggal semua para ulama, bahkan para asatidz di Indonesia pada wafat semua, mulai. Kamu bingung. Jadi bagaimana pembagian waris ini? Berantem keluarga karena gak ngerti tentang bagaimana membagi waris. Kemudian Rasulullah SAW muslim yang sahabat, apalagi kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Kalian akan dapati kaum-kaum nanti yang mengaku-ngaku mengajak pada kitab Allah, padahal mereka lemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Artinya akan muncul a'immatul dhullah, akan muncul a'immatul mudhillin, akan muncul tokoh-tokoh penyesat umat, akan muncul penipu-penipu agama, akan muncul orang-orang yang yaz'umun annahum yad'una ila kitabillah, akan muncul orang-orang yang mengaku-ngaku mengajak pada kitab Allah, marilah kepada kitab Allah, marilah kepada kitab Allah, ternyata mereka telah lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka. Mereka tidak mengajak pada kitab Allah. Mereka tidak mengajak pada Al-Quran. Mereka mengajak kepada rakyu mereka, pikiran mereka, kesesatan mereka, bid'ahnya mereka. Hati-hati. Kata beliau, alaikum bid'ah. Maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Kalau kalian sudah mempelajari ilmu, begitu muncul tokoh-tokoh a'immatul mudhillin, kamu bisa lihat. Ini penipu. Ini asli. Ini musayyab. Ini palsu. Kelihatan. Ulama yang palsu dan ulama yang sungguhan. Dengan apa? Dengan ilmu. Kata Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Dharr dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dinukil dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Dan juga dinukil dalam Tadkirat As-Sami'. Babun minal ilm nata'allamuhu ahabba ilayna min alf raka'atin tatawwa'a. Sungguh satu bab dari ilmu kami pelajari, itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat tawuan, daripada 1000 rakaat salat-salat sunnah. Disebutkan tawuan karena kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Yang wajib adalah yang paling disukai oleh Allah Taala. Yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada yang lebih daripada apa yang Allah fardukan, apa yang diwajibkan. Maka dibandingkan adalah yang tidak wajib. Mempelajari ilmu lebih tinggi dari 1000 rakaat tatawu'an. Atau kata beliau, babun minal ilmi na'lamuhu 'amila bihi aw lam yu'mal ahabu ilaina min 100 rak'atin tatawu'an. Satu bab dari ilmu kami pelajari, apakah sudah diamalkan atau belum diamalkan, itu sudah lebih aku sukai daripada 100 rakaat tatawu'. Qaulina azakumullah, sehingga mereka sangat senangnya, sangat cintanya dengan majlis-majlis ilmu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lan ajlisa majlis fiqh sa'atan ahabbu ilayya min siyam yawmin wa qiyam layla." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Adab Syar'iyyah juz kedua. Qala an ajlisa majlis fiqh, kalau aku duduk di majlis fiqh saat saja, sungguh lebih aku sukai daripada puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Duduk di majlis zikir, majlis ilmu, majlis fiqh, majlis fiqh, majlis ilmu, itu lebih aku sukai daripada puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Hampir sama dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Mudzakaratul ilmi sa'atan. Mudzakaratul ilm, mengingat-ingat ilmu, mengulang-ulang pelajaran sesaat, itu lebih aku sukai daripada ihya'u lailatin, lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Ini dalam Fawaid Al-Muttaqah dan juga dalam kitab Mukhtasar Nasihat Ahli Hadis. Oh, masih dalam adab syariah apa? Ucapan Ibn Abbas masih dalam adab syariah. Dalam kitab Fawaid Al-Muttaqah, ucapan Sa'id Ibn Jubair. Oh, muslimin yang selamat. Apa yang disebutkan oleh mereka seluruhnya menunjukkan bahwa ibadah dengan talabul ilmi lebih tinggi ibadah, lebih tinggi talabul ilmi. Ibadah yang tatawwu'. Ibadah-ibadah yang tatawwu, apakah salat sunnah, puasa sunnah, atau yang lainnya, dibandingkan dengan talabul ilm, ya tentunya lebih tinggi talabul ilm. Dengan ucapan Ibnu Mas'ud, dengan ucapan Abu Hurairah, dengan ucapan Abu Dzar, dengan ucapan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, "La yazalu ar-rajul 'aliman ma ta'allama." Ini catatan penting. Telah mengetahui keutamaan ilmu, kata beliau, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, "La yazalu ar-rajul 'aliman ma ta'allama." Seorang akan terus tepat dikatakan alim selama dia belajar. "Fa'idha barakal ilm wa manna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun." Tetapi kalau dia berhenti belajar dan mengira bahwa dirinya sudah cukup, maka saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ini catatan penting sekali. Rajul la yazalu 'aliman, seorang tetap dikatakan 'alim ma ta'allama, selama dia masih terus belajar. Dia 'alim, belajar, belajar, belajar, masih terus belajar, maka dia 'alim. Tetapi kalau dia berhenti tarakal 'ilm wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menduga dirinya sudah cukup, saya sudah 'alim, tidak perlu belajar lagi, saat itu dia menjadi ajhalin. Saat itu dia menjadi sebodoh manusia. Kau muslim yang sama. Berarti masalah belajar tidak ada akhirnya. Ilmu ini seperti lautan tak bertepi. Bahkan digambarkan pula seperti wadi. Sekian banyak wadi. Yang satu lembah dari wadi tersebut, kamu arungi seumur hidupmu, tidak akan selesai. Padahal masih ada lagi lembah-lembah yang lainnya. lembah-lembah es. Qanibidin azabullah berarti apa? Belajar minal mahdi lelah. Dan mahdi lelah. Dari mulai pangkuan sampai kuburan. Jangan pernah berkata, saya sudah alim, saya sudah cukup. Tidak perlu belajar. Ulama, alim, masyayikh kita. Ketika moderatornya menyatakan syaikh al-alim, al-allamah dan seterusnya. Menegur, cukup, cukup. Innama ana talib. Ana talib al-ilm. Syaikh, kabirul sinu, kabirul ilm. Tinggi ilmunya. Dan tinggi pula umurnya. Sudah tua. Sudah masya Allah. Syaikh. Tapi ketika dipuji-puji, la la la. Ana talib al-ilm. Ana talib al-ilm. Talib al-ilm. Qanibidin a'azakum Allah. Itu ulama, kibar. Maka apalagi kita tua yang libulain. Talib ilmi kecil. Cucu murid. Atau di bawahnya cucu murid. Tapi muridnya, muridnya, muridnya ulama. Kok muslim yang salah? Selalu dia mau belajar, maka alim dia. Salah satunya, alim bi annal ilma la yantahi. Dia ngerti, alim bahwa ilmu itu tidak akan berakhir, masih sekian banyak. Dan dia merasa masih kurang-kurang. Waqul Rabbi zidni ilma. Lihat ikan ibn a'azakullah selalu diajarkannya oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya. Waqul Rabbi zidni ilma. Katakan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ya ilmu. Ya Allah, tambah. Ada yang lain. Meminta tambahan. Ya Allah, tambah ya aku dari dunia ini selain ilmu. Bahasanya bukan zidni. Qanibidin a'azakumullah. Meminta diberikan kecukupan. Kalau yang lain. Masalah dunia diberikan kecukupan. Tapi ilmu disuruh untuk tamak. Untuk terus meminta lagi. Meminta lagi. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambah ya kuih. Tambah ya kuih. Tambah ya kuih. Apakah syaih al-alim yang sudah kabirul ilm. Kabirul zin. Masih perlu berdoa Rabbi zidni ilma. Masih. Padahal dia sudah alim. Iya. Masih tetap sunnah. Rabbi zidni ilma. Berdoa untuk mengatakan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambah ya kuih. Ya Allah tambah ya kuih. Enggak ada seorang pun yang merasa saya alim. Saya sudah cukup ilmunya. Saya sudah tidak perlu lagi belajar. Kecuali dia ajhalun nas. Sesuai dengan ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Semua dengan manusia. Qala Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Menyatakan inna aqwaman ibtaghul ibadah wa adha'ul ilm. Sesungguhnya satu kaum berupaya untuk beribadah, beribadah, beribadah, tetapi mereka menyia-nyiakan ilmu. Faqaraju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi asyafihim. Maka akhirnya mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghul ilma lahajazahum an dzalik. Kalau saja mereka mau mencari ilmu, niscaya mereka terhalang dari perbuatan itu. Imam Malik rahimahullah menyatakan ada satu kaum yang semangat beribadah, beribadah, beribadah, tetapi melupakan ilmu. Enggak mau belajar ilmu. Merasa ibadah lebih penting. Merasa ibadah lebih tinggi. Merasa ibadah lebih bagus dan menyia-nyiakan ilmu. Ternyata berujung dengan memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manhum? Khawarij. Siapa mereka kalau bukan Khawarij? Ikhwan ibn a'azakumullah qala Abu al-Aswad al-Ju'ali. Berkata Abu al-Aswad al-Ju'ali rahimahullah, ليس شيء اعز من العلم. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Al-mulk atau al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja itu merupakan pemimpin-pemimpin manusia yang menghukumi manusia. Wal ulama, sedangkan orang-orang berilmu adalah yang menghukumi para raja. Mana lebih tinggi? Para bin a'azakumullah, lihat ucapan Abu Aswad ad-Du'ali, "Laisa syai'un 'azza min al-'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja-raja, Mereka memimpin manusia, menghukumi manusia. Tetapi para ulama menghukumi para raja. Ini halal, ini haram. Wahai tuan raja, ini wajib, ini tidak wajib. Wahai bapak presiden, ini wajib, ini haram. Ulama, ahli ilmu yang menghukumi mereka. Pada bila Allah ada seorang istrinya khalifah, saya lupa khalifah di masa Bani Umayyah siapa. Tiba-tiba melihat di bawah kerumunan manusia berbondong-bondong jalan menyambut seseorang. Lihat dari atap rumahnya, dari atas rumah. Mereka memiliki tempat khusus untuk wanita di atas. Mengatakan pada suaminya, khalifah, kamu mau tahu yang namanya kemuliaan? Dia lebih mulia dari kamu. Hadirin azakumullah, mereka menyambut imam alim yang datang ke negeri itu. Tidak seperti itu sambutan mereka kepada khalifahnya. Hadirin azakumullah, mereka kadang-kadang terlihat menyambut karena takut. Iya kan? Menyambut khalifah karena takut. Kalau saya enggak gini saya dipecat. Atau kata pegawainya, kata pengawalnya, kalau saya tidak ngawal, saya dipecat. Semua begitu, rakyat juga ketakutan. Tapi para ulama, siapa yang memaksa orang-orang tadi berduyun-duyun datang? Tidak ada. Illa al-ilm, wa indaka al-ilm. Tidak lain kecuali ilmu dan kemuliaan ilmu. Karena beliau-beliau pembawa ilmu, maka mereka menyambut ilmu yang dibawanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka itu yang namanya kemuliaan hakiki. Kalau sudah meninggal, penguasa tadi selesai. Ada yang malah bersyukur, alhamdulillah. Iya kan? Padahal tadi ketika kelihatan disambut penguasa tadi. Ketika mati, alhamdulillah. Tapi ulama, ketika hidupnya disambut seperti itu, dan ketika wafatnya terus dimuliakan. Qala Ibnu Jubair rahimahullah. Qala Anas bin Malik rahimahullah. Dan kitabnya terus dibaca oleh kaum muslimin. Ini kemuliaan yang hakiki, yang sebenar-benar. Qala Yahya ibn Mu'ad al-Razi rahimahullah. Kata Yahya ibn Mu'ad, al-ulama arhamu bi ummati Muhammad SAW min abaihim wa ummahatihim. Qila lahu kaifa dhalik? Qala li'anna abaahum wa ummahatihim yahfadunahum min naril dunya, wal-ulama yahfadunahum min naril akhirah. Kata beliau, kata Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW daripada ibu bapak mereka sendiri. Daripada abaihim wa ummahatihim. Qila, ditanyakan kepadanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa demikian? Masa para ulama lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad daripada bapak-bapak mereka sendiri atau ibu mereka sendiri? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatihim, karena bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka, yahfaduna min nari dunia, mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Wahai anakku, jangan main api, nanti terbakar. Bapak ibunya menjaga dari bahaya-bahaya dunia. Hati-hati di jalanan, hati ketabrak. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Ibu dan bapaknya menjaga dari bahaya-bahaya dunia. Wal ulama yahfadunahum min naril akhirah, adapun para ulama menjaga mereka dari api neraka. Lebih berbahaya mereka mana api dunia api neraka. Ayyuhuma ashad, mana lebih bahaya, mana lebih parah, mana lebih dahsyat, narul dunia atau narul akhirah? Ini bila na'azakumullah, kadang-kadang bahkan seringkali orang tua karena sayang pada anaknya mencelakakan anaknya sendiri. Kasihan kalau enggak dikasih, kasih. Kasihan kalau enggak dikasih, kasih. Segala macam yang merusak dikasih. Mau apa? Dikasih. Oh sayang, rahmat sama anaknya. Bukan. Itu bukan sayang, kejam sama anaknya. Jahat sama anaknya. Kenapa dikasih sesuatu yang merusak? Merusak pendidikannya, merusak akhlaknya. Alhamdulillah. Adapun para ulama yahfadunahum min nar akhirah, para ulama menjaga mereka dari api neraka. Hati-hati, ini haram, Hati-hati ini membuat Allah murka. Hati-hati ini membuat sesuatu yang mengerikan nanti yaumul qiyamah. Ini ancamannya nar, ini ancamannya azab. Diperingatkan kaum muslimin dari bahaya api neraka, dari bahaya azabullah, dari bahaya jahannam. Demikian kata Yahya bin Mu'ad, bahwa para ulama arham, lebih sayang terhadap manusia daripada ibu bapak mereka sendiri. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama la sara an-nas kal-bahaim. Kata Hasan al-Basri, kalau tidak karena ulama, la sara an-nas mithla al-bahaim, maka niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Laula al-ulama, kalau tidak karena ulama. Artinya karena tidak ada ilmu yang dibawa oleh para ulama. Kalau tidak karena ilmu yang diajarkan oleh para ulama, kalau tidak dibimbing oleh para ulama dengan ilmu yang mereka punya, maka manusia kalbahaim, manusia seperti binatang ternak, hanya memikirkan syahwatnya. Apa yang dia suka dia kerjakan, apa yang dia mau dia ambil, enggak peduli halal ataupun haram, enggak peduli boleh atau tidak boleh, enggak peduli ini baik atau tidak baik. Bahaim, bahima, sapi, kambing, kalau lihat rumput di hadapannya, dia langsung makan. Tidak nanya ini milik siapa, ini halal apa enggak. Kalau melihat lawan jenisnya, di depannya dia kawin. Tidak peduli ini istri siapa. Itu bahimah. Bisa dibayangkan. Kalau manusia tanpa bimbingan para ulama. Lakana an-nas wa lasara an-nas kal bahaim. Maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Dan ini tidak berlebihan. Dan tentunya yang dimaksud adalah ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut. Tentunya yang dimaksud adalah ilmu penyebab semua itu. Qanibina azakumullah, dengan ilmu yang mereka bawa maka umat terbimbing untuk mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang akan merusak, mana yang akan memperbaiki, mana yang akan memuliakan, mana yang akan merendahkan, diajarkan oleh mereka dengan ilmu. Maka qanibina azakumullah, kalau ada para ulama mengajarkan ilmu, ada para asatidzah membawakan ilmu, menyampaikan ilmu, kemudian sebagian mereka malas untuk belajar, maka dipertanyakan, ada apa dengan dia? Ada kesalahan apa di pikiran, di hati? Apakah dia tidak mengerti keutamaan ilmu? Tidak mengerti tentang keutamaan majlis ilmu? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Apa artinya? Artinya yang mereka bawa itu warisan dari Nabi. Kalau di masjid ada pengumuman, sebentar lagi akan dibagi-bagikan uang. Bagaimana kira-kira? Disini akan berebut mereka berdatang. Iya kan? Akan dibagikan warisan untuk seluruh kalian. Akan berebut berdatang. Tetapi katakan ini akan dibagikan gratis. Warisan para Nabi. Warisan para anbiya. Dan Nabi mawar rasul dinaran wala dirhaman. Dan para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka mewariskan ilm. Warasul ilm. Faman akhazahu, akhazahu bihadin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil dengan cukup. Dan keistimewaan warisan Nabi, warisan para anbiya, tidak pernah habis. Sebedanya dengan warisan-warisan harta. Yang direbut habis. Tetapi warisan ini silakan. Yang mau mengambil sebanyak-banyaknya boleh. Kenapa enggak berebut? Kenapa enggak bersegera mengambil yang terbanyak? Aku ingin yang paling banyak. Ini warisan Nabi, warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan oleh Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. علماء di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. علماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها. Apa persamaannya? Apa wajhu syabah? Sisi persamaan antara bintang dengan para ulama. Kalau muncul, kalau terlihat, maka mereka terbimbing. Muncul bintang-bintang, manusia terbimbing. Muncul para ulama, manusia juga terbimbing. Hanya saja kalau bintang-bintang muncul, manusia terbimbing ke arah yang benar. Oh ini utara, ini selatan. Oh ini barat, ini timur. Dengan apa? Dengan bintang. Orang-orang di tengah lautan terbimbing ke arah yang benar. Orang yang di tengah padang pasir terbimbing ke arah yang benar. Orang yang di tengah hutan terbimbing dengan adanya bintang-bintang. Tetapi kalau bintang itu tertutup dengan awan, gelap, tahayyaru, mereka mulai bingung, kemana kami harus berjalan. Nahkoda mulai bingung, kemana kita akan mengarahkan kapal. Akan bingung mereka ketika tidak ada bintang-bintang. Demikian pula manusia dengan adanya para ulama, mereka terbimbing ke arah yang benar. Oh ini jalan yang lurus. Karena para ulama menerangi, menerangkan rambu-rambunya, ini arahnya ke sini dan ke sini. Begitu enggak ada para ulama atau wafat para ulama, tenggelam para ulama, tahayyaru, maka mereka akan bingung kemana kami harus berjalan, kemana kami harus bertanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya pada mereka. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka para ulama kalau kalian tidak mengerti. Sehingga ketika kita berjalan dengan adanya para ulama, masya Allah, terbimbing ke arah yang benar, kita bisa bertanya pada mereka para ulama. Tetapi ketika mereka lenyap, idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau lenyap mereka, tahayyaru, mereka pun bingung. Demikian persamaan kata Abu Muslim Al-Qaulani antara para ulama dengan bintang-bintang di langit. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullah, yatasya'abul ilm. Ilmu itu memiliki cabang-cabang. Memiliki cabang-cabang yang tumbuh dari ilmu. Yatasya'ab asyara wa in kana sahibuhu daniyan. Yatasya'abul ilm wa in kana mahinan. Wal qurb wa in kana qatiyan. والغنى وإن كان فقيرا والمهابة وإن كان وضيعا. Ilmu itu akan memunculkan kemuliaan walaupun pemiliknya orang rendah. Berapa banyak para ulama yang asalnya maula. Maula itu bekas budak, turunan budak. Termasuk Ibnu Zirin rahimahullah. Maula Anas bin Malik rahimahullah. Bekas budak, turunan budak. Budak kalau ditanya nasabnya, maulah. Tetapi lihatlah ketika kita sebut beliau rahimahullah, siapa yang menyebutnya memuliakannya. Allah berikan asyaraf kepadanya, padahal turunannya bukan turunan Ningrat, bukan turunan Quraisy, bukan turunan turunan-turunan yang tinggi, bukan. Dari manusia atau dari orang-orang yang turunan maulah. Dan masih banyak lagi termasuk Tawus juga maula. Sekian banyak maula. Qul inna a'udzu billah wal 'izz wa in kana mahinan. Akan memberikan al 'izz izzah, ketinggian, walaupun pemiliknya orang yang dihinakan. Dihinakan oleh manusia, tapi dia berilmu, maka dia tinggi nilai. Wal qurba in kana qasiyan, dan akan memberikan kedekatan walaupun dalam keadaan dia jauh, tetapi dengan ilmu jadi dekat. Wal ghina wa in kana faqiran, dan ilmu akan memberikan ghina, kekayaan, walaupun dia fakir. Sepertinya kontradiksi, Ustaz. Masa fakir dia kaya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal ghina ghina nas. Yang namanya kekayaan atau ghina itu ghina nas, ghina yang ada di hati. Kekayaan itu enggak pernah ada ukurannya, ya. Enggak pernah ada kadarnya atau standarnya, kalau segini kaya atau segini miskin. Relatif. Kalau dia hatinya memang miskin, walaupun dia memiliki harta sekian triliun, ditanya, bagaimana kalian? Ya Allah, saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Miskin. Fakir hatinya. Tetapi orang yang hatinya kaya, alhamdulillah saya cukup. Walaupun dia makan pas-pasan, pakaian pas-pasan. Ditanya bagaimana keadaan, alhamdulillah saya merasa paling bahagia di dunia. Ada kecukupan dalam hati. Orang yang alim bi ilmi syariah, orang yang alim dengan ilmu syariah, maka dia dalam keadaan ghina, ghani, wa in kana faqiran, dia dalam keadaan memiliki kekayaan hati walaupun dia dalam keadaan miskin. Subhanallah. Tanabirin azakumullah. Ketika di masjid dia dalam keadaan menyelonjorkan kakinya, menjulurkan kakinya begitu dengan santainya membaca kitab atau membaca Al-Qur'an. Khalifah datang masuk, Amir, dia masih serius dengan kitabnya. Sampai keluar lagi, jengkel. Amir ini sama orang tadi, ini orang kok sepertinya kurang ajar banget. Semua orang menghormati Khalifah, dia sibuk dengan kitabnya, selonjor kakinya, Masya Allah. Sampai akhirnya, sampai di istananya, berikan ini. Uang masih pada orang tadi yang selonjor tadi di masjid dikasihkan. Itu diberikan apa ini? Ini dari Khalifah. Kembalikan. Sampaikan kepadanya. Alladhi yamuddu rijlahu la yamuddu yada. Sampaikan. Yang menjulur kakinya tadi, yang menjulurkan kakinya, enggak menjulurkan tangannya. Rani. Kaya hatinya. Aku ini cukup. Kembalikan. Sampaikan kepadanya orang yang tadi menjulurkan kakinya, tidak menjulurkan tangannya. Artinya tidak begitu, tidak minta. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka agniya, mereka kaya. Tetapi ghinal qalb, ghinan nafs, kekayaan hati. Qala wal mahaba wa in kana wadi'an, dan ilmu akan memberikan kewibawaan. Wa in kana wadi'an, walaupun orang yang tawadhu selalu merendah, tidak sombong. Tetapi justru dengan itu dia mendapatkan kewibawaan. Mana bila Allah pun enggak bisa dibikin. Yang namanya kewibawaan enggak bisa direncanakan. Datang pakai cara, masuk pakai cara. Supaya apa? Supaya terlihat berwibawa. Ini mereka-mereka yang ingin diagungkan, ingin dipuji, riya dan takabur, membuat cara-cara yang seperti itu. Masuk dalam ruangan masjid gini, enggak langsung jalan, berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu kalian menjawab, terus bangun, berdiri menghormatinya, baru dia jalan. Dibuat-buat. Apakah memberikan pada mereka? Tidak. Mereka bangun, mereka seperti menghormati tapi hatinya enggak begitu suka. Enggak begitu suka. Berbeda dengan ulama, alim di syariah yang mengerti qala Allah wa qala Rasul, mutawadhi', dia dalam keadaan merendah, tidak sombong, dalam keadaan dia menundukkan dirinya, tidak mengangkat kepalanya. Tetapi alhamdulillah Allah yang memberikan kewibawaan kepadanya. Sudah sebentar, warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan berapa menit lagi.